Mitra Bisnis, berdasarkan data Asian Productivity Organization mengenai kualitas tenaga kerja Indonesia, dari setiap 1.000 orang tenaga kerja, hanya sekitar 4%-nya yang tergolong terampil. Persentase itu jauh lebih rendah dari negara tetangga, seperti Filipina yang mencapai lebih dari 8%, Malaysia 32%, dan Singapura 34%. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Publik, Fiskal dan Moneter, Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, apa komentar Anda melihat kondisi SDM kita ini? Kalau kita melihat laporan dari perusahaan-perusahaan yang ada, memang penelitian itu kelihatannya terkonfirmasi. Jadi memang kita juga mengamati setelah kenaikan upah kemarin yang besar tahun 2013 ini, kita kan harapkan akan ada perubahan di produktivitas. Karena gajinya besar, kita harapkan outputnya juga akan besar. Ternyata juga nggak ada korelasinya tuh. Jadi gajinya naik juga, tapi tetap aja outputnya dalam beberapa hal malah mengecil gitu loh. Memang kalau lihat kondisi lapangan sih, terkonfirmasi. Menurut hemat Bapak, apa yang menjadi faktor rendahnya kualitas tenaga kerja kita, Pak? Menurut saya mungkin ya, ini ke depan harus perhatikan dari pelatihan, lalu juga dari sistem produksinya sendiri, manajemen produksinya harus dilihat lagi. Karena kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, memang output produktivitasnya jauh lebih tinggi sih. Pemerintah belum ada koordinasi mengenai pelatihan ini. Jadi memang nanti kita harus bicarakan dengan pihak pemerintah kelihatannya. Bahwa nggak bisa seperti itu gitu. Nggak bisa dilepas hanya di pihak swasta aja ya, pemerintah juga harus terlibat. Memang produktivitas ini sangat relatif. Jadi terutama kan yang banyak disalah itu sebenarnya pada sektor padat karya. Kalau ukurnya besar di situ. Tapi sebenarnya, apakah pemerintah mempunyai anggaran, Pak, dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja kita? Oh, mereka punya anggaran untuk BLK mereka, tapi mungkin kita harus koordinasi ya. Jadi pemerintah juga harus mendapatkan input dari sektorial sehingga programnya akan lebih terarah gitu. Kita akan memasuki Asian Economic Community, Pak. Menurut Bapak, apakah Indonesia sudah siap? Sejujurnya kita sangat khawatir karena kan pada hasil akhirnya itu kan di harga unitnya ya. Unit cost-nya itu berapa jatuhnya? Demikian Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Publik, Fiskal dan Moneter, Haryadi Sukamdhani. Saya Wendy Lim.